نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم 92,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati ya sahabat ya. Dan Anda masih berada bersama di ajangnya Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan saat ini tema kita sahabat ya, persiapan untuk menghadapi hari akhir, atau hal-hal yang akan kita akan dihadapi ketika seorang itu memasuki yang namanya pintu kematian ya sahabat ya. Dan tadi Buya sudah menjelaskan banyak hal ya, tentang hal-hal yang berkaitan tentang apa sih yang akan dihadapi oleh orang ahli iman ketika menghadapi kematian, dan apa sih yang dihadapi oleh orang kafir atau orang fasik ketika menghadapi kematiannya. Dan tadi juga Buya sudah menyinggung ya, bahwa Rasulullah sendiri ketika menceritakan tentang masalah adzabul qabr ini, tentang masalah siksa kubur, Allah Rasulullah senantiasa memohon berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari yang namanya siksa kubur tersebut ya sahabat ya. Padahal Rasulullah sungguh adalah orang yang paling selamat dari yang namanya siksa kubur, akan tetapi beliau pun selalu berlindung memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur. Bagaimana dengan kita sahabat? Kita yang tidak punya jaminan, kita yang tidak punya kepastian apa yang akan kita hadapi nanti ketika kita menghadapi kematian, terkadang kita sering melupakan doa ini ya sahabat ya. Semoga tadi yang apa disampaikan Buya menjadi penyemangat bagi kita untuk selalu berdoa, untuk pengingat bagi kita untuk senantiasa berdoa memohon agar dijauhkan dari yang namanya siksa kubur. Baik Buya, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab Buya ya. Dan akan tetapi sebelum Umi memberikan kesempatan kepada sahabat untuk bertanya, ada hal yang ingin Umi tanyakan Buya. Apakah ada amalan khusus Buya, atau amalan-amalan khusus yang bisa menjadikan kita ini terjauhkan dari siksa kubur tadi Du ya, dan bagi atau mungkin untuk bisa mendapatkan kenikmatan kemuliaan ketika menghadapi siksa kubur tadi, selain amalan mungkin tadi disampaikan Rasulullah dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal tadi Bu ya. Ada amalan lain tidak Bu ya? Baik, doa itu yang diajarkan Nabi itu di samping memang memohon kepada Allah sekaligus memberikan kabar akan adanya hal tersebut. Karena Nabi tidak mengajari memohon sesuatu yang tidak ada. Nah, itu yang harus kita fahami, sehingga harus kita bangun keyakinan bahwasanya siksa kubur itu ada. Kemudian adapun adanya siksa kubur itu ya sesuai dengan amal perbuatan kita waktu di dunia, Bia. Di dunia, maka sebab itu hukuman, mukaddimah hukuman sebelum di akhirat nanti, sebelum di neraka. Jadi ada, dan ada beberapa riwayat dari Nabi SAW memang ada hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu tidak disiksa di dalam kuburnya. Apa saja, Bia? Di antaranya orang yang senantiasa menyiapkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah, atau istilahnya ar-ribat ya. Ini orang yang senantiasa menyiapkan dirinya untuk di dalam peperangan, atau yang siaga terus kepada musuh-musuh Allah itu. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala tentang Nabi pernah bersabda, ribatu yaumin walalatin khairu min sami syahrin wa qiyami. Ribat itu adalah siaga dalam peperangan atau menghadapi lawan. Sekarang apalagi perangnya zaman ini, zaman macam-macam, termasuk mencermati acara-acara televisi yang enggak benar, budaya-budaya. Perang, sekarang zamannya zaman sekarang, perang media, perang ini, kurang budaya dan sebagainya. Artinya orang yang senantiasa siaga akan dari musuh-musuh Allah itu siaga. Memang pada gambaran, pada hakikatnya adalah yang di dalam perang itu yang menjaga pos-pos penting ya, itu yang seperti itulah. Dikatakan wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Kalau mati dalam keadaan dia seperti itu, maka amal yang selama ini dilakukan terus mengalir. Subhanallah. Wa aminal fitan, dan diamat jauhkan dari fitnah. Maksudnya fitnah ini adalah di dalam kubur. Sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Hakim, Imam Ahmad. Kemudian ada riwayat lagi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi yang berbunyi bahwasanya kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Semua orang itu akan berakhir kepada amalnya. Kalau sudah mati selesai. Illalladzi mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang mati dalam keadaan siaga di dalam perang di jalan Allah. Fa innahu yunamma lahu amaluhu. Jadi orang yang seperti itu akan terus berkembang amal-amalnya sampai hari kiamat. wa ya'man fitnatal qabri, dan dia aman dari fitnahku, fitnah kubur. Jadi mari kita selama ini harus terus siaga akan musuh Allah, waspada. Bagaimana musuh Allah memasukkan racun-racunnya kepada kita, budaya-budaya, tontonan. Jadi, nah kalau kita tidak siaga berarti kita akan kebobolan. Nah kalau sudah kebobolan maka kita akan rusak, dan anak-anak kita juga rusak. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggal di jalan Allah ya, orang yang mati di jalan Allah ya. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, wala taqsabana alladina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya. Jangan kau menduga orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, hidup. Kehidupan yang khusus, bukan kehidupan asal hidup saja, semuanya hidup. Akan tapi di saat disebutkan seperti ini punya kehidupan yang khusus. Yang khusus, yang beda daripada orang lain. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Ya, bergembira dengan karunia-karunia Allah, kenikmatan. Dan orang mati di jalan Allah ini bukan maksudnya orang yang ikut berperang jihad saja, Bu ya. Artinya yang paling utama itu karena ya, di antaranya orang yang berperang itu. Bahkan Nabi juga mengatakan aktsaru syuhada'i ummati ashabul furus, ya. Banyak di antara orang-orang mati syahid dari umatku itu adalah orang-orang di di ranjang, yang sakit lama dengan penuh kesabaran, ya. Subhanallah. Yang orang mati karena dia menjauhi yang haram, ya. Itu adalah orang-orang yang termasuk masuk bab ini. Kemudian ada lagi yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak membaca surat Tabarok. Iya, memperbanyak membaca surat Tabarok. Surat Tabarok ini. Jadi, kapan Bu ya waktunya Bu ya? Kapan saja, kapan saja, tidak ada batasan. Sayyidina Abdullah sambil tadabur tentunya Bu ya. Nah, tentu itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Jadi kalau membaca saja sudah ada keutamaannya. Sudah ada keutamaan. Apalagi ditambahi renungan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratu tabaraka hiya al-mani'atu min adzabil qabr." Ya, surat Tabarok itu yang menghalangi dari siksa kubur. Baik, ini adalah satu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullah taala, dan juga ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Inna suratan min al Qur'ani 30 ayatan." Ada surat di dalam Al Qur'an 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lah, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya sampai diampuni oleh Allah. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil muluk, surat Tabarok. Subhanallah. Sampai dengan fayya tujadil wa tuqasim. Dia itu membela. Tujadil itu mendebat kayak ibaratnya, tapi bukan mendebat Allah maksudnya. Maksudnya apa? Dia akan menjadi pembelanya bagi orang tersebut ya. Yaumul qiyamati inda rabbih, di hadapan Allah. Di Korea untuk yang bacanya. Untuk yang bacanya, subhanallah. Ya. Oh, yutlub, dan dia minta. Ini. Ia minta ila rabbih, kepada Tuhannya. Tatrub ayyurajjiyahu min adabin nari, dari api neraka. Terutama mungkin kalau di dalam wa yunajjiyallahu biya sahibah min adabil kubri, dan akan membebaskan agar dibebaskan dari siksa kubur. Siksa kubur apa, baik. Dan mungkin pernah mendengar katanya paling bagus juga dibaca sebelum tidur ya Bu ya, atau mungkin. Dan memang karena memang saat yang tepat untuk kita merenungi kematian saat itu. Karena kita akan setengah mati ya dengan tidur itu. Ya. Ingin kita itu di saat pejam mata itu kita ingat kematian, dan ingat Allah, ingat zikir kepada Allah. Subhanallah, baik Bu. Kemudian ada yang lain lagi banyak, di antaranya adalah orang yang mati sakit perut, ya, ini sakit perut itu kan di mati syahid ya, karena sakit perut mendadak itu man mata fil batni mata syahid, bahwa syahidun, dan seterusnya. Kemudian ada tentunya bukan hanya sekedar itu saja, misalnya mati di hari Jumat. Jangan minta ya, tanda-tanda karena mati itu kan tidak bisa diminta. Tidak bisa diminta, ya. Bukan itu berarti wah saya mau bunuh diri di hari Jumat ya, masuk neraka selama-lamanya, itu hati-hati. Jadi bukan begitu. Baik. Baik ya, subhanallah sahabat ya, tadi itu ada amalan-amalan yang mungkin bisa kita lakukan. Intinya tadi ya jihad ya, mungkin kalau jihad sekarang kita gak pakai perang-perang ya sahabat ya, karena peperangan sekarang ini malah lebih peperangan kepada pengaruh-pengaruh buruk yang sudah mulai banyak masuk di rumah kita, pada anak-anak kita, pada HP atau laptop dan sebagainya, yang kadang anak kita banyak berinteraksi dengan hal-hal tersebut gitu ya sahabat ya. Dan juga tadi termasuk ya amalan yang mungkin bisa kita lakukan yang mudah ya, yang bisa sebenarnya kita lakukan kapan saja, yaitu banyak-banyak kita membaca surat Tabarok. Tapi jangan sampai baca surat Tabarok gak ngaji-ngaji yang lain nih sahabat ya. Baik, subhanallah, baik, terima kasih sahabatku, terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan kita akan berikan kesempatan untuk yang bertanya di via telepon di 0231 2542549. Kita angkat telepon pertama. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita bersalah dulu, Bapak. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Cirebon. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Baik, mau tanya untuk kematian bahwa dengar di akad itu ada yang menyatakan bahwa ketika orang sudah meninggal arwahnya itu setelah sebelum 7 hari ada di rumah itu sampai setelah itu baru diangkat kembali ke langit. So, kalau menyimak cerita yang tadi ternyata telah dicabut nyawanya di baca seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan cerita yang tadi dengan itu di masyarakat seperti itu yang sebenarnya seperti apa? Baik. Baik, cukup. Ya, ya, baik. Terima kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Cirebon Bu ya. Tadi dengar di pengajian di Atakwa ya, arwah itu bahwa ketika 7 hari itu masih berada di dalam rumah. Pengajian Bu ya. Di Atakwa. Ya, kalau tadi tidak salah pengajian disebutkan ya. Tidak ada siapa yang mengatakan seperti itu. Iya, ya. Tidak ada, apalagi dari kami tidak pernah ada. Jadi bukan. Jadi kalau Anda mendengar cerita semacam itu, semuanya harus ada dasarnya. Arwah orang itu kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan dengan amalnya. Enggak ada roh gentayangan seperti. Memang ada istilah yang orang punya utang marhun. Marhun itu adalah menggantung antara langit dan bumi. Itu bukan berarti rohnya itu terus tidak mendapatkan siksa. Berarti enak dong enggak disiksa kan? Tidak, bukan itu, hanya tidak diterima oleh Allah, yaitu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang meninggal dunia berurusan dengan amalnya. Kalau dia baik-baik kan. Makanya lihat kisah malaikat membawa roh ke langit ketujuh itu bukan seperti kisah berjam-jam berhari-hari perlu pakai transportasi. Enggak, itu singkat sekali. Enggak, jadi yang maksudnya arwah itu tinggal dulu di rumah itu, itu tidak ada tinggal tidak ada ke tidak ada kiai. Dan itu memang ada diyakini memang oleh sekelompok orang Bu ya. Jadi memang ya itu tadi bahwa selama 7 hari itu artinya roh itu masih berkeliaran di rumah begitu. Dari mana itu semuanya? Roh itu punya urusan. Tadi disebutkan hadis sahih, langsung malaikat mungkar nakir. Itu sudah hadis riwayat. Siapa yang berani menentang hadis ini? Riwayat-riwayat ini. Ini riwayat sahih. Jadi orang meninggal dunia, rohnya dibawa wa absyiru bil jannati lati kuntum ta'tun. Kalau ahli iman dia mendapatkan kegembiraan. Kemudian dipamerkan di hamba-hamba Allah ya, di penghuni langit, malaikat-malaikat. Malaikat mengucapkan selamat, kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Ditanya malaikat mungkar nakir, kemudian berurusan dengan amalnya. Saya kalau orang baik dapat kemenangan, ngapain di dunia? Capek, lihat macam-macam, gak ada ini. Gak ada itu semuanya. Kalau dia orang baik akan mendapatkan kenikmatan. Di alam barzah lebih nikmat daripada apa yang ditemukan di dunia. Gak perlu lihat rumah megahnya dulu, mobil mewahnya. Gak ada itu semuanya. Dan gak ada. Jadi ini harus keyakinan dirubah. Keyakinan seperti itu. Keyakinan salah. Cuman kadang-kadang ini permasalahannya. Sebagian ustadz itu kalau ngomong hanya ilmu katanya waktu di dapur mondok dulu tuh. Jadi kalau mondok tuh warungnya seminggu. Nih. Ini ilmu katanya. Cuma ini sudah jelas bagaimana akan kita tentang ini riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu umi di Pontianak juga keyakinan itu memang banyak sekali Bu ya, sehingga terkadang katanya kalau sudah biasa 7 hari biasanya masih ada bunyi kelontang-kelonteng di dapur, wah ini datang gitu Bu ya. Bahkan pernah juga ada seorang santri yang memang dia dulu dia mualaf gitu Bu ya, yang dia cerita ya pada waktu selama 7 hari itu ketika dia masih kafirnya, kita selama 7 dan ini keyakinan menurut agamanya dia juga, selama 7 hari itu waktu pamannya meninggal itu ibunya menyiapkan, neneknya menyiapkan makanan dan memang makanan itu dimakan Bu ya, padahal tidak ada siapapun yang memakan gitu Bu ya, diletakkan di dapur dan ada bunyi kelontang-kelonteng, makanan habis begitu Bu ya. Baik, keyakinan itu perlu dibangun, tidak bisa serta-merta. Salah Bu ya. Itu keyakinan yang salah. Dan itu bisa merusak Bu ya. Oh ya, merusak. Adapun masalah makanan itu macam syaitan yajri ala bani adam majradam. Setan tuh kalau menjerumuskan orang tuh dengan bermacam-macam cara, jalan pikiran. Pohon yang gak ada apa-apanya gara-gara dikasih kemenyan, tiba-tiba ada kelebat-kelebat hitam putih dan sebagainya. Itu setan tuh menjerumuskan umat ini. Karena setan tuh tujuannya apa? Membawa al-aql dan al-hum suratokal mustaqim, yang ingin dikeluarkan kita dari jalan yang benar. Jadi akan tapi keyakinan sudah ada. Bukan 7 hari, ada yang sampai 40 hari. Dari mana itu semuanya? Sudah ada jelas nas-nas sahih dari. Sudah riwayat-riwayat jelas. Kalau kita tidak ada urusan dengan dunia lagi, ya ada urusan gitu kan. Ada orang yang telah meninggal dunia, masih berurusan dengan dunia tapi babul karamah. Contohnya ya. Misalnya ada orang memang cita-citanya ingin selalu tawaf, sehingga setelah meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah kembali dia tawaf terus. Sampai dalam Imam Muslim meriwayatkan satu orang itu ditemukan ya, bahwasanya Imam Muslim Sayyidina Musa alaihissalam itu menemukan orang itu sholat di alam kuburnya, di kuburannya. Nah ini adalah masalah keutamaan karomah. Tidak semua orang seperti itu. Akan tapi pada dasarnya hukum sangat jelas bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia dia akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Jadi tidak ada waktu untuk itu, kembali lagi. Nah, ada apalagi gentayangan itu kan sinetron keliling balas dendam dan sebagainya itu kan karena orang sering nonton film-film horor di Indonesia itu kan. Dan memang merusak sekali. Merusak pakai Bismillah lagi, pakai ayat kursi segala macam, merusak agama melalui film-film. Lah herannya itu santri atau ustadz lebih percaya sama film daripada buku yang dipelajari. Di mana ada buku seperti itu yang menjelaskan? Baik, semuanya tadi hamba Allah yang bertanya, semoga pasangan jawaban dari Buya. Artinya tadi seperti yang sudah dijelaskan di hadis Buya, artinya tidak ada bahwa 7 hari masih kembali ke dulu ke rumah baru nanti diangkat begitu ya. Artinya begitu kita sudah dicabut nyawanya maka langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan selama ini yang dilakukan oleh kaum muslimin tentang 3 hari 7 hari. Itu hanya kesempatan saja mengadakan acara 3 hari karena sudah undangan yang tidak usah diundang lagi. Jadi undangan yang sudah menjadi umum kebiasaan. Sehingga 3 hari kumpul berdoa, 7 hari kumpul berdoa itu. Kalaupun dirubah juga tidak ada masalah. Baik, ya subhanallah. Terima kasih Buya atas jawabannya. Baik, Buya, kita akan beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS. Ini ada pertanyaan dari pertanyaan pertama. Ini dari sahabat Ahmad di Tulungagung, Buya. Baik, ini saya mau bertanya, orang yang hilang akal sebab dihipnotis itu apakah dapat membatalkan wudu, Buya? Baik, ketahuilah bahwa ini saudara dari Ahmad ya, dari mana? Tulungagung. Sepertinya pendengar samar FM 96,2 FM Tulungagung. Orang hilang akal maksudnya batal wudu ya. Jadi apakah orang dihipnotis itu membatalkan wudu, Buya? Baik, ketahuilah bahwasanya yang menjadikan orang itu batal wudu adalah orang yang hilang akal. Tapi hilang akal di sini dibedakan. Orang tidur juga hilang akal, Buya. Akal tapi orang tidur tidak dianggap batal wudunya asalkan dia mumakin maq'adahu, dia dalam posisi duduk gitu ya. Duduk. Lah kenapa kalau tidak duduk kok hilang? Karena apa? Al-ain wika'usyah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata itu pengikat lubang belakang. Jadi kalau matanya tidur enggak bisa menahan lubang belakang. Jadi mungkin sekali akan keluar angin. Maka dari itu. Kalau orang terhipnotis itu dia dilihat dalam posisi seperti apa? Kalau dia posisinya adalah dalam posisi duduk, posisi karena hipnotis disamakan dengan orang yang tertidur, karena bukan orang yang bukan orang pingsan dan gila. Jadi dia seperti orang tertidur dia. Dia kalau memang dia posisinya adalah posisi yang masih posisi duduk, makin maq'adahu artinya tidak ada yang berubah, maka saat tidak itu tidak batal. Karena dia bukan orang gila, karena tidak gila. Dia diajak ngomong juga nyambung katanya. Kan nyambung begitu sebenarnya. Hanya begitulah, dan masalah hipnotis sendiri harus dibahas secara khusus bagaimana proses hipnotis itu. Iya, baik subhanallah. Karena dari kemarin kok banyak dengar berita hipnotis lagi, Bu. Ini solusinya seperti apa? Baik, subhanallah. Baik, Buya, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi sahabat Ahmad di Tulungagung puas dengan jawaban dari Buya. Artinya dilihat dari posisinya ketika dia dihipnotis tersebut duduk atau tidak. Jadi disamakan dengan orang tidur. Baik, Buya. Selanjutnya kita beranjak dari pertanyaan yang sudah bergabung melalui FB Radioku dan Neo Messenger Radioku, Buya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Abu Abdullah Said dari Pontianak, Buya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang yang belajar agama waktu di dunia tidak bertemu langsung dengan gurunya nanti akan bisa dibangkitkan bersama di akhirat, Buya? Seperti saya dengan Buya Yahya ini kan enggak pernah ketemu. Saya pernah mendengar hadis kurang lebih bunyinya ada orang disiksa di dalam kubur karena istinja. Pertanyaannya Tidak pasti. Jadi pertanyaannya saya istinja seperti apa yang dimaksud hadis ini pertanyaan kedua berarti ya. Nah, jadi pernah mendengar terus juga di dalam ada hadis lain mengatakan bahwa orang disiksa di dalam kubur karena istinja itu. Pertanyaannya saya istinja seperti apa yang dimaksud hadis di atas, Buya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang berguru ya. Orang itu intinya itu kita harus senantiasa mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu tentunya tidak bisa kita comot sana sini. Maka harus melalui guru. Guru yang harus Anda cari dulu, guru yang memang ia punya ilmu, sanad ilmu hingga sambung kepada guru, guru hingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu itu ada seperti manusia juga ada roh dan jasadnya. Rohnya adalah hafalan-hafalan itu, jasadnya adalah maknawiyat yang selama ini dirasakan seorang ahli ilmu sehingga mudah orang tergugah untuk beramal baik. Jadi bukan hanya sekedar hafalan-hafalan. Bukan sekedar. Sehingga perlu sekali bertemunya seorang guru dengan murid. Itu karena ada maknawiyat. Jadi bersentuhan tangan, tentunya laki dengan laki. Karena tangannya guru nyambung kepada tangan gurunya, tangan gurunya nyambung kepada tangan gurunya hingga sampai ke tangannya Rasulullah SAW. Itu ada makna, makna tersendiri. Jadi hal yang semacam itu ada makna. Bertemu guru itu memang ada makna. Yang pertama tadi itu gurunya harus benar dulu. Kemudian yang kedua adalah memang ada makna di dalam pertemuan antara guru dengan murid. Dan sebisa mungkin. Tapi bagi orang yang mungkin bertemu. Tetapi kalau tidak punya kesempatan, mungkin karena satu hal. Jauh. Tadi di Pontianak, Bu ya. Pontianak dan sebagainya. Tentunya gurunya bukan seperti kami. Maksudnya guru yang lain yang perlu dicontohkan tadi dia dengan Buya katanya. Orang lain, anggap saja seorang guru yang selama ini memang betul Anda yakini dia adalah orang yang benar-benar punya mulai ilmu dekat kepada Allah SWT. Maka Anda perlu menyambung dengan orang tersebut ya. Selagi mungkin adalah ketemu. Kalau tidak, sangat mudah. Rahmat Allah itu luas. Sehingga dalam ilmu menukil riwayat, menukil ilmu itu bermacam-macam. Ada yang langsung bertemunya guru dengan murid, ada yang nanti ada yang namanya wajadah itu menemukan buku lalu dibaca, atau termasuk prasarana-prasarana modern. Selagi Anda yakin orang itu adalah benar akidahnya, Anda bisa membaca bukunya atau Anda bisa mendengar ceramahnya dari jauh dan sebagainya. Itu juga termasuk bagian daripada itu semuanya. Tetapi yang menjadi mengkhawatirkan adalah kalau kita menuntut ilmu tidak pernah mengerti siapa itu. Tidak ada orang yang memberikan rekomendasi kepada kita dari ahli ilmu. Ternyata kita ngambil ilmu sana, ilmu sini, sehingga itulah yang menjadikan sebab kesesatan. Jadi, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin menuntut ilmu melalui media-media semacam ini, ini adalah juga mendapatkan kemuliaan insyaallah dan akan dibangkitkan dengan gurunya tersebut. Cuman maratibnya itu beda. Cuman orang yang akan menjadi sama martabatnya nanti ternyata adalah apa? Hati. Sambungnya. Mungkin orang jauh tapi ada kerinduan. Dekat berdampingan tapi tidak pernah rindu. Enggak ada artinya itu semuanya. Uwais al-Qarni adalah tidak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dianggap oleh Nabi. Bahkan disalami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Uwais adalah tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Tidak masuk sahabat tapi masuk afdhalut tabi'in. Padahal Uwais al-Qarni hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena dia menjalankan tugas yang lebih besar lagi, yaitu mengabdi kepada ibundanya, maka dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sambung dengan Nabi. Tapi sambungnya tidak langsung ketemu. Jadi yang menjadikan kita sambung yang sesungguhnya itu adalah bukan bertemunya jasad. Cuman bertemunya jasad itu ada maknanya. Akan tapi kalaupun jasad tidak bisa bersambung, akan tapi hati senantiasa mendoakan orang yang dianggap guru agar selamat, agar dibimbing oleh Allah, agar kita saling mencintai karena Allah. Itu adalah pendidikan-pendidikan mulia. Itulah. Jadi kepada siapapun Anda berguru, yang harus Anda utamakan adalah hati Anda. Bagaimana sambung? Sebab rindu, kalaupun orang duduk berdampingan, jika tidak sambung hati, muncullah Abu Jahal, muncul Abu Lahab, dan seterusnya. Dan tadi kalau Uwais al-Qarni dalam ceritanya, saking rindunya dengan Rasulullah, kepengen apa yang dirasa oleh Rasulullah pun dirasakan, Bu ya. Sampai ketika beli Rasulullah perang Uhud, dan Rasulullah terluka gerahamnya dikarenakan dilempar dengan lembing itu, Bu ya, sampai giginya copot, itu pun dilakukan oleh Uwais al-Qarni, mengambil batu lalu dipukulkan ke pipinya agar bisa merasakan sakit yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Biarpun itu sebenarnya tidak seperti itu syariat. Tidak seperti itu, ya. Akhirnya, tapi ini kan itu karena kerinduan. Karena itu tidak disadari. Itu masalah orang mustakrik dalam cinta. Nggak bisa dibuat-buat. Kalau kita melukai diri juga haram hukumnya. Adalah kisah-kisah semacam itu memang perlu penjelasan, ya. Kisah semacam itu aku fihalatil gaib. Dalam cinta. Jadi tidak sadar. Tidak disadari. Bukan sengaja. Kalau sengaja juga hukumnya haram. Kita mau membuat sakit. Baik. Ada. Jadi artinya merasakan sakit yang dirasakan oleh orang yang dicintainya. Jadi ini penting, mendengar kabar gembira orang yang dicintainya ikut bergembira. Kalau dengar musibah ikut merasakan sakit. Itu adalah makna kecintaan. Makna kecintaan, ya. Baik, subhanallah. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya. Selanjutnya, tadi Bu ya pertanyaan masalah istinjaknya bagaimana, Bu ya? Yang sampai dikatakan istinjak bisa menjadikan seorang itu disiksa di kubur. Dan itu ada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati kubur, ya. Di saat Nabi melewati kubur itu, di situ ada dua orang yang menangis. Nah, orang menangis di dalam kuburnya. Kuburnya. Lalu ditancapkan. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma yu'adzabani bikabirin. Dia tidak disiksa dengan sebuah dosa yang besar. Pada maksudnya bukan berarti dosa tidak besar, karena namam itu huruf yang satu adalah orang yang mengadu domba, yang satu adalah layas tabri, tidak membebaskan dari air kencingnya. Itu maknanya adalah kalau istibroknya itu adalah istibrok sunnah, tidak akan menjadi sebab orang disiksa. Apa istibrok itu ya? Istibrok itu misalnya kalau kita habis buang air kecil, itu jangan buru-buru kita mensucikan alat tersebut, kecuali kita sudah melakukan sesuatu yang menjadikan sebab tuntasnya air kencing. Apakah dengan dehem atau merubah posisi duduk menjadi berdiri kemudian duduk lagi, atau kalau kaum laki-laki nadrul qadif, nadrul qadif itu menjalankan jemari di bawah, ini majelis mulia, di batang kemaluan itu yang bawah, agar sisa-sisa air itu kencing terbuang. Sehingga setelah itu sudah disucikan, tidak akan keluar lagi. Barangkali semua pernah merasakan setelah kita beristinja bersuci, ternyata ada rasa keluar lagi kan? Karena itu tidak istibro. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang yang teledor, tidak pernah istibro, sehingga masuk bab ada keluar najis, kemudian dia menjadi orang yang malas-malasan dan sebagainya, sehingga sholatnya tidak sah. Itu yang menjadikan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka ngadu domba. Itu dosa besar dia. Termasuk ini kalau menjadikan sholatnya tidak sah, jadi dosa itu yang kedua. Maksudnya takwid yang diungkapkan Nabi laisa bikabir, bukan sesuatu yang besar, itu maksudnya itu diremehkan, mungkin sesuatu yang diremehkan. Jadi bukan sesuatu yang kalau orang yang melakukan zina membunuh itu kan kelihatan. Jadi ini sesuatu orang yang kadang tidak disadari baik itu. Jadi mari dari kita semuanya, kalau kita bersuci jangan ragu-ragu. Bahkan ada sebagian orang itu karena kebiasaan, kalau bersuci itu mohon maaf hanya sekedar dikucurkan air ke kemaluan. Mohon maaf kalau kemaluan laki-laki memang lebih mudah dalam urusan ini. Hanya kemaluan dikeluarkan, mohon maafin majelis mulia, kan hanya digusur toh. Sementara tidak pernah digosok di depannya. Pun demikian kita tidak boleh berlebihan pakai menggosok-gosok sampai masuk bat was-was juga tidak diperkenankan. Itulah. Baik, biasa terus. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu melihat mendengar tangis di situ, Nabi Muhammad mengambil dua pelepah kurma, kemudian ditancapkan di situ, dan pelepah kurma ini akan senantiasa mendoakan ampun, selagi ia masih basah. Maka disunahkan. Jadi kami menghimbau kepada semuanya, jadi perlu kita menjalankan sunnah semacam ini. Jadi pelepah kurma pun bermanfaat untuk orang yang meninggal. Kalau orang-orang di Indonesia ini kan ada tradisi nabur bunga tuh ya, ketika meninggal nanti beli bunga berapa gitu ditabur-taburkan dengan yang perlu dirubah keyakinannya. Kalau kita keyakinannya meniru orang Hindu Buddha nggak boleh. Tapi kalau menabur bunga yang maknanya dengan sesuatu yang kebasahan dan sebagainya, dan tidak ada keyakinan-keyakinan lain, maka ya nggak ada masalah. Kemudian apa tidak masuk tabdir atau apa bu ya, tidak ya, kalau memang sebetulnya mubadir kayak pelepah kurma sendiri ya memang sebaiknya tidak seperti itu. Ada yang lebih manfaat lagi. Menabur bunga sendiri lebih manfaat, kayak guanya disedekahkan saja, diinfakkan ya. Cuman sudah kebiasaan di tempat kita istilah nyekar ya. Nyekar. Biasanya nyekar itu adalah bunganya tidak usah beli. Atau memang di sini ada tasyabuh menyerupai dari orang Hindu-Hindu yang dulu katanya begitu. Akan tapi orang melakukan nyekar tidak pernah ingat cara Hindu ya. Hanya sekedar nyekar saja. Cuman sampai berlebihan sampai ini kada ada di masyarakat kita. Ya, mohon maaf barangkali yang dari Jawa Timur itu Gamah pernah suatu ketika Umi itu ada bercerita satu orang, awam nyekar aku titip. Jadi ada orang nitip nyekar. Jadi rupanya orang tua itu kalau sudah dikirimi bunga tuh sudah beres. Tidak mendoakan, tidak ini. Jadi tutupnya nitip. Yang diinginkan bukan bunganya, tapi doanya. Jadi ketuker ini. Jadi nyekar dok. Sehingga sampai ada orang nyekar itu hanya nabur dok. Tidak membaca doa-doa dan sebagainya. Jadi ini. Jadi Pak, sehingga menjadi salah. Semestinya yang diutamakan adalah mendoakan, akhirnya hanya nyekar toh. Pun begitu sambil membuka aurat di situ, sambil guyon-guyon, ketawa dan sebagainya. Jadi tidak tetap tidak mengingat alam barzah. Jadi menabur bunga selagi tidak ada keyakinan yang macam-macam, bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan yang lebih bagus lagi. Jika harus bayar mahal, kalau memang bunga itu ada di rumah kita, kita dan gratis, tidak ada masalah ya. Tapi kalau harus dengan biaya mahal, tidak ada syariat menabur bunga. Akan tapi yang ada syariatnya adalah menanamkan, menancapkan apa? Pelepah kurma. Tetapi apakah dilarang menabur bunga? Ya menabur saja, kenapa sih dilarang? Asalkan tidak ada hubungan dengan keyakinan-keyakinan. Yang benar-benar menjadi masalah itu kalau kita meletakkan di situ sesuatu yang, misalnya, mohon maaf, sampai ada telur di situ, degan di situ. Degan itu dikasihkan kepada yang gali kubur atau yang itu biar manfaatnya. Jadi makanya kami mulai dari detik ini juga berpesan, kalau kami meninggal sudahlah, tidak usah di, jangan sampai ada degan taruh di situ, apa telur di situ, apalagi kalau kendi jangan dikubur. Jadi kendi itu adalah ibarat tentang orang untuk minum. Jadi buatkan saja alat untuk membagi-bagi air minum agak jauh dari kuburan, itu saja. Jadi bukan di situ ada kendi, dia tidak ada telur di situ, kemudian tidak usah ada degan dan sebagainya. Nah, jadi kemudian pakai nisan saja dua, kemudian dikasih pembatas begitu saja supaya tidak ada diinjak-injak oleh orang dan seterusnya. Kemudian masalah bunga itu ya suka-suka saja, asalkan jangan punya keyakinan yang macam-macam ya. Kalau tidak dibungain, didoain saja yang banyak, selesai. Itu saja. Panjang umur sehat, insyaallah Bu ya. Baik, Bu. Dan tadi Bu sedikit Bu tentang masalah istinja, ada pernah yang bertanya bahwa kalau seandainya dia kadang benar-benar sampai tuntas dengan cara berdiri atau berdaham, itu biasanya kalau dia pengen setelah buang air kecil misalnya Bu ya, itu ketika dia mau sholat begitu Bu ya. Tapi terkadang kalau di saat misalnya tidak untuk sholat, ada jarak waktu yang panjang dengan sholat, itu biasa ketika istinja ya, artinya ya secukupnya tuntas dituntaskan dengan daham. Tapi terkadang ada orang kan tidak cukup dengan daham Bu ya, mungkin harus berdiri atau apa begitu Bu ya, sehingga kalau memang tidak niat sholat ya dia tidak melakukan hal tersebut begitu Bu ya. Nah tapi nanti begitu nanti waktu sholat gitu, ketika ini ada jarak, dan nanti ketika waktu sholat, apakah dia harus mengulang istinjanya lagi atau tidak Bu ya? Orang lebih tahu tentang keadaan dirinya. Adapun yang digambarkan oleh para ahli fikih dengan natrul kadhif, bagi kaum laki-laki untuk menjalankan jemari di bawah batang kemaluannya. Kalau seorang perempuan dengan sedikit menekan di atas, mohon maaf, di atas kemaluan di perut bawahnya itu ditekan pelan. Itu adalah yang itu hanya salah satu contoh. Salah satu contoh. Akan tapi semua lebih tahu tentang kondisi masing-masing. Tentang kondisi bagaimana agar bisa istibrok, bisa terbebas dari air kencing. Maka hendaknya orang itu jangan ragu untuk melakukan itu. Memang kalau sudah tahu kebiasaannya, jangan sampai tidak. Nah, kalau sudah orang melakukan kebiasaannya, maka dia terbebas dari hal-hal prasangka-prasangka tadi. Jadi dia melakukan jika memang mau sholat Bu ya. Kenapa tidak dilakukan setiap saat kalau setiap memang saat dia punya keahli kebiasaan seperti itu? Karena itu kesempurnaan dalam beristinja. Kalau orang tahu bahwasanya dia itu akan sering keluar air kencing lagi di saat selesai istinja, di saat tanpa istibro, maka seharusnya dia melakukan istibro dengan cara yang iya. Kalau tidak, maka masuk buat was-was nanti. Kayaknya. Dan itu penyakit lagi, setan baru lagi yang menggoda itu. Baik, Bu ya. Subhanallah. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, Bu ya. Selanjutnya nih, kita menerima penelpon kedua ya. Kita angkat pertanyaan melalui via telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersolawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Ibnu Abbas. Dengan Bapak Ibnu Abbas, iya baik. Baik, silakan langsung kepada Bu ya, Bapak. Assalamualaikum Bu ya dan Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami dambakan. Begini Bu ya, saya mau tanya mengenai tadi masalah mayit. Ada orang mengatakan bahwa mayit itu setiap malam Jumat datang ke keluarganya. Kalau keluarganya pada taat, maka mereka itu senang dan mendoakan. Tapi sebaliknya kalau keluarganya sedang maksiat, maka mereka itu menangis. Bahkan menurut Sunda itu nyupata, istrinya gimana tuh ya, mendoakan jelek gitu. Apakah betul itu? Baik. Kemudian ini masalah kurban, hewan kurban, apa memang termasuk nazar kalau dikatakan insya Allah saya akan kurban dengan hewan ini? Jadi batas-batas nazar itu kata-kata yang bagaimana? Baik. Baik, terima kasih. Tambah lagi? Cukup karena waktu ya Pak ya, kita cukupkan dulu pertanyaan dulu. Ya maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, Bapak Ibnu Abbas dari Majalengka Bu ya, kita dijawab pertanyaan pertamanya Bu ya tentang masalah katanya orang yang meninggal setiap malam Jumat nanti kembali ke keluarganya untuk melihat untuk apakah maksiat atau tidak itu, Bu ya, diperlihatkan oleh Allah. Subhanallah. Itu juga satu keyakinan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau hari Jumat pulang enggak ada itu semuanya. Iya, Bu ya. Yang harus kita ketahui bahwasanya arwahnya orang yang meninggal dunia itu mutlak. Tidak terikat dengan matahari karena dia sudah tidak berada di alam matahari seperti kita saat ini. Artinya, ia bisa menyaksikan semua yang terjadi di keluarganya. Akan tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak akan mengganggunya dan tidak ada seterusnya. Adapun masalah melihat amal itu hanya khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu alayya a'malu ummati, akan disodorkan kepadaku amal umatku. Dalam riwayat setiap hari Kamis. Dari Kamis, ya. Disodorkan kepada Nabi. Kalau Nabi melihat amalnya baik, Nabi berdoa, bersyukur, bergembira. Kalau tidak, Nabi mohon ampun, kepada, ampun Allah. Kepada Allah. Itu kekhususan Nabi untuk SAW. Untuk umat Nabi Muhammad, ya. Jadi adapun kita semuanya berurusan. Gak ada pulang, kemudian makan-makan. Dan memang semua kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak dan sanak keluarganya dari kebaikan. Jika kebaikan mereka itu karena yang membangun orang yang meninggal itu, misalnya memulai bansana fil islami sunnatan hasanatan, misalnya di sebuah keluarga seorang bapak membudayakan setiap habis maghrib baca Al-Quran, kemudian ini sampai dia meninggal kok masih dilakukan, atau setiap malam Jumat yuk kita berkumpul untuk zikir-zikir karena ini adalah hari libur, ini baca sejarah Nabi SAW, baca maulid atau zikir dan sebagainya, karena dia telah memulai dengan segala kebaikan, maka waktu meninggal dia mendapatkan itu semua. Bukan dia langsung datang, nggak ada urusan nih, sudah selesai. Iya, itu termasuk bentuk keyakinan yang ada di masyarakat kita yang kadang-kadang itu lebih dipercaya daripada ilmu-ilmu yang sesungguhnya ini atau yang beredar dari masyarakat. Dan orang yang mati sudah tidak bisa mendoakan orang yang hidup, ya. Memang selain Nabi selain Nabi, dan memang ada pun Nabi sendiri itu ulama berbeda pendapat makna doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi yang jelas ada orang datang kepada Nabi dan minta untuk Nabi agar Nabi mendoakan. Imam Ibnu Katsir dalam Bidah Nihayahnya menyebutkan riwayat tentang seorang yang datang ke kubur Nabi dan berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada umatmu. Jadi ada orang minta kepada Rasulullah, dan Rasulullah sudah berada di dalam kubur. Yang jelas ini bukan sesuatu yang syirik. Karena ininya, bukan minta Rasulullah untuk mengabulkan menurunkan hujan. Tidak menurunkan hujan. Tapi agar Rasulullah minta kepada Allah. Dan apakah ini mungkin? Karena tadi hadis tentang disodorkan umat lalu Nabi Muhammad istighfar. Istighfar termasuk bagian doa. Maka di sini dalam hal ini sangat ringan. Ada sebagian yang mengatakan bukan doa-doa semacam itu. Misalnya kita minta doa kepada orang, enggak. Tidak seperti itu kalau kepada orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang ada adalah kita bertawassul. Tawassul itu bukan minta didoakan. Jadi tawassul ada dua yang harus difahami oleh orang-orang yang biasa bertawassulan. Ini biasanya kelemahan kita itu para ahli tawassul itu tidak mengerti tawassul yang sesungguhnya. Sehingga malah mempunyai hujah yang menjadi senjata makan tuan. Sehingga pengingkar-pengingkar tawassul itu semakin menggila, mengganas, ya. Karena kita sendiri tidak bisa menjelaskan tawassul. Jadi tawassul itu ada dua. Sudah ada artikel yang sudah kami sebar dan kemarin termasuk yang kami hadirkan di pelatihan 12 masalah akidah yang ada di pesantren Lirboyo. Kita bahas masalah tawassul. Tawassul ada dua, yaitu tawassul bid-du'a. Yang kedua adalah du'a bid-tawassul. Dan ini harus dibedakan, ya. Tawassul bid-du'a itu artinya kita datang kepada orang soleh agar orang itu mendoakan kita. Yang kedua adalah doa dengan tawassul, memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita ke kubur seorang soleh, itu doa dengan tawassul. Ya Allah, aku membawa orang yang kau cintai, fulan-fulan ini. Maka kabulkan hajatku. Itu adalah doa dengan tawassul. Dan ini bukan minta kepada orang di dalam kubur. Sehingga maka betul-betul salah dan salah dan salah orang yang mensyirikkan orang bertawassul. Karena dia mendefinisikan tawassul dengan akal mereka sendiri. Sampai suatu ketika orang yang sudah kita jelaskan, sudah pernah diskusi tentang tawassul dengan kami. Akhirnya kami undang untuk bisa menghadiri acara tahlil dan tawassul. Dia membalas apa? Acara meminta kepada orang di dalam kuburan. Ajib. Ini kan fitnah. Anda faham atau tidak? Kita tidak minta orang di dalam kuburan. Tidak. Bukan, hei Sunan Gunung Jati, berikan kepada aku duit. Gak ada begitu. Gak ada, ya. Akan tapi kita minta Allah, kepada Allah, lalu membawa orang-orang mulia itu. Ini yang harus kita fahamkan di umat ini. Jadi agar orang-orang yang anti tawassul itu ngerti Jadi tawasul kita itu bukan minta kepada orang yang meninggal, tapi kita mintanya kepada Allah, tapi membawa orang-orang yang dicintai, misalnya dengan pangkatnya Rasulullah, pangkat sahabat Nabi, pangkat orang-orang soleh, pangkat ulama. Ya Allah kabulkan hajatku, namanya tawasul, doa dengan tawasul, bukan tawasul dengan doa. Ini ada permasalahan khusus, ini pembahasan khusus. Baik, Bu, tadi pertanyaan kedua, batasan nazar, kan mengatakan insya Allah ini mau dijadikan korban. Memang ya, korban itu akan menjadi wajib, ada dua. Ini termasuk ada risalah terakhir, buku korban ringan, buku praktis tentang korban, sebab banyak orang yang salah-salah paham ya, sehingga menjadikan orang repot, termasuk diantaranya katanya korban dengan kambing betina tidak boleh, nggak tahu ini, padahal tidak pernah ada tidak pernah ada larangan kalau mau korban dengan kambing betina pun boleh, sapi betina juga boleh, ini cuman nggak tahu yang tersebar di masyarakat semacam itu ya. Memang ada pernah dalam satu buku dinukil seperti itu, ternyata itu adalah para pensyurah hadis mengatakan itu juga bukan sengaja, kelalaian dalam menukil saja, tapi kita boleh berkorban dengan kambing betina dan sapi lagi betina juga boleh, yang penting gedenya. Adapun memang digambarkan adalah bertanduk dan sebagainya, itu memang untuk menunjukkan gede. Umumnya bertanduk adalah gede. Kemudian kalau laki-laki itu perkasa, jantan begitu, jantan. Jadi gagah itu. Jadi adapun masalah korban itu, ini makanya ada buku ringkas tentang korban ya, insya Allah sudah diterbitkan di web kita ya, di web buyayahya.org atau mungkin Facebook, tentang buku praktis korban, pegangan korbannya, ringan, jadi pertanyaan. Nah, adapun korban yang menjadi wajib ada dua. Satu, jika orang berkata, aku nazar untuk berkorban, maka dia wajib mencari kambing untuk korban. Yang kedua adalah jika dia punya kambing, lalu dia menunjuk kambing tersebut, aku jadikan ini kambing korban. Tapi kalau masih berkata, aku akan berkorban dengan kambing ini, tidak akan ada korinah itu. Aku mau berkorban dengan kambing ini, maka itu tidak akan menjadi itu takyin. Jadi ada takyin itu maksudnya begini, yang menjadikan korban itu menjadi wajib, yang pertama adalah nazar, dan dengan kalimat nazar soreh, aku bernazar, atau takyin, ini kambing korbanku. Pasti kan? Ini aku jadikan kambing. Ini cocok aku jadikan kambing korban. Kalau aku insya Allah mau korban dengan kambing. Dengan kambing ini mau korban, dan itu tidak akan menjadi nazar. Baik, tidak akan menjadi nazar wajib. Baik, Bia, jadi ada kepastian gitu ya, Bia, dengan yang mau dikorbankan. Baik, Bia, subhanallah, masih banyak pertanyaan yang masih belum dijawab, Bia. Ini ada juga pertanyaan dari sahabat di Ciamis, juga ada sahabat pertanyaan juga dari Blitar, ada dari Tulungagung juga, tapi dikarenakan waktu ya, maka insya Allah bisa kita lanjutkan nanti bagi sahabat yang belum dijawab pertanyaannya. Nanti insya Allah bisa bertanya di pertemuan-pertemuan yang lain lagi, insya Allah, sahabat ya, di dalam pengajian Bu ya, dan masih banyak lagi pengajian-pengajian Bu ya di waktu yang lain. Baik, dan insya Allah di Senin yang akan datang semoga kita juga bisa melanjutkan pembelajaran kita. Baik, Bu ya, bil barokah Bu ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa fitnatil mahya wal mati wa fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kami hidup di dunia ini, Allah. Jangan kau jadikan kehidupan kami di dunia menjadikan sebab kami mendapatkan fitnah di alam barzah. Akan tapi kami ingin, ya Allah, kehidupan kami di dunia ini, Allah, kehidupan ini menjadi sebab kami bahagia di alam barzah. Amin. Bahagia di surga nanti, amin. Allah. Amin. Maka kami mohon mudahkan kami untuk menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, amin. Ya Allah. Amin. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan di dunia, amin. Dan kehinaan di akhirat. Amin. Ya Allah, lapangkan hati kami untuk segala kebaikan dan, amin. Bencikan kami kepada kemaksiatan, amin. Ya Allah. Dan berikan hati kami hati yang menyesal di saat kami mengingat dosa-dosa kami, amin. Melakukan kesalahan kami, Allah. Dan, amin. Wujudkan keindahan kami dalam diri kami, rumah tangga kami, keluarga, amin. Kami. Ya Allah, dan jauhkan kami dari berbuat zalim, ya Allah, dan selesaikan permasalahan kami, amin. Yang punya masalah, amin. Di rumahnya. Selesaikan, amin. Dengan kasih sayangmu, ya Allah, amin. Dengan, amin. Kasih sayangmu, ya Allah, amin. Dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, amin. Anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah, amin. Jaga iman mereka, ya Allah, masyarakat kami, amin. Dan kami mohon, ya Allah, seperti engkau hidupkan kami dengan la ilaha illallah, maka ya Allah, seperti engkau jadikan jasad kami mudah untuk mengucapkan, lidah kami mengucapkan la ilallah, maka amin. Mudahkan, amin. Hati kami untuk meyakini la ilaha illallah. Seperti engkau hidupkan kami dengan la ilallah, maka matikan kami dengan la ilallah. Amin, dan amin, kelak bangkitkan kami dengan ahli la ilallah, amin, di surga, amin. Bersama bersama ahli la ilaha illallah, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah ya Allah selama ini yang kami lakukan ya Allah di masyarakat kami adalah sesuatu yang kau terima ya Allah. Amin. Di keluarga kami sesuatu yang kau terima ya Allah. Amin. Jadikanlah kebahagiaan kami adalah kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia. Amin. Dan di akhirat ya Allah. Di rumah tangga kami ya Allah, suami istri. Amin. Yang saling mencintai karenamu. Amin. Suami istri yang senantiasa mengingatkan karenamu. Amin. Ya Allah. Suami istri yang selalu membangun kemuliaan di rumah ya Allah. Amin. Dan juga ya kami mohon ya Allah yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan ya Allah. Amin. Orang yang kau muliakan ya Allah. Dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yakunastaghfiruna wa nasta'inuna shuratal mustaqim. Shuratal ladzina an'amta 'alaihim al-maghdubi 'alaihim wal-dhalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat ya, kita sudah belajar bersama tentang masalah hari akhir. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan kebaikan bagi kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cerdas, yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, sehingga nanti di dunia kita bisa melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Dan di akhirat kelak kita bisa bersanding bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya tempat Nabi Muhammad adalah tempat yang paling mulia dan paling tinggi, sehingga cita-cita kita bukan hanya untuk sekedar masuk surga ya sahabat, tapi bagaimana kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini bersama kami. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah, dan semoga Allah senantiasa mengikat hati kita dalam cinta karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf kepada sahabat yang bertanya tapi tidak sempat dijawab, semoga dikarenakan waktu. Semoga kita bisa sambung tali silaturahmi lagi dan bisa menjawab pertanyaan, dan nanti guru kita bisa menjawab pertanyaan dari sahabat semuanya di lain waktu. Dan kami mohon doa selalu, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.